mintaku. Nimas itu asik eto truntut tan sara runtungan heng sarino sabang ini. Datan kenggang asak rambut lamun aduh caketing hati yen cedak tan samulat sito asito pindo mimilan mintuno ayonina arengan tepi wajib situasi berat.